karena panas hawanya. Aku pun merasa aneh, gurun pasir mengapa panas hawanya. Coba dengar, dengar cerita ini, apa panas-panas, shalalu, shalalu.